السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Saudaraku sekalian rahimakumullah, masih di dalam pembahasan kitabus shalah, rukun yang ke-11 ya, dan rukun yang ke-12, al-julusu baina as-sajdataini wat-tuma'ninatu fihi, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalam mengerjakannya. Itu rukun yang ke-11 dan ke-12. Rukun ke-11-nya adalah duduk di antara dua sujud, dan rukun yang ke-12-nya adalah tuma'ninah ketika mengerjakannya. Ternyata sudah 12 ya yang kita baca. Yang pertama tentunya niat, itu sudah berlalu, sudah kita bahas. Yang kedua adalah takbiratul ihram, itu yang kedua, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah qiraah surah Al-Fatihah, itu pun sudah kita bahas. Kemudian ruku plus tuma'ninah di dalamnya, itu pun sudah kita bahas ya. Yang keenam, i'tidal ya, dan tuma'ninah di dalam i'tidal, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, kemudian sujud, itu yang ke-8, tuma'ninah ketika sujud, itu yang ke-9 ya. Lalu setelahnya adalah duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah ketika kita duduk di antara dua sujud. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian setelah seorang yang sholat itu sujud dan dia tuma'ninah di dalam sujudnya, ya, dia membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, Subhana Rabbiyal A'la ya 3 kali, atau boleh lebih dari itu, atau ditambahkan dengan zikir atau doa yang lain sebagaimana sudah kita bahas. Thumma, kemudian setelah dia sujud, yarfa'u ra'sahu, maka dia pun kembali mengangkat kepalanya ya, setelah sujud menyempurnakan hal-hal yang disyariatkan di dalamnya. Thumma, kemudian yarfa'u, dia mengangkat ra'sahu, kepalanya. Wa yajibu al-julusu mutmainnan, dan ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud, ya, diwajibkan atasnya al-julusu mutmainnan, diwajibkan atasnya duduk dalam kondisi tuma'ninah, dalam kondisi tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga bagian-bagian tulang menempati posisi yang seharusnya. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat dikatakan oleh beliau di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib, ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan ucapan Nabi ya kepada seorang sahabat yang salatnya buruk, dia tidak benar di dalam mengerjakan salat. Nabi berkata, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Thummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sujudlah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalamnya. Selesai sujud, bangkitlah engkau dari sujudmu dan duduklah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Hadis itu adalah umdah, adalah apa namanya, tiang atau inti, ya, pokok di dalam pembahasan tentang salat. Kemudian Ibnu Naqib berkata, ya, summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian setelah sujud mengangkat kepalanya, duduk tuma'ninah, wa an la yaqsida bi raf'ihi ghairahu. Dan seorang yang bangkit dari sujud, dia tidak boleh memaksudkan bangkitnya dia dari sujud selain apa? Dalam rangka melaksanakan duduk di antara dua sujud. Ini mirip dengan permasalahan apa? Ruku, ya. Ketika seorang muslim ruku di dalam sholat, dia tidak boleh memaksudkan rukunya kecuali dalam rangka mengerjakan gerakan sholat. Apabila dia misalnya ruku dalam rangka bersembunyi, ya, dari pandangan musuh atau yang lain sebagainya, lalu di waktu yang sama setelah dia ruku, dia niatkan ingin ruku di dalam sholat, padahal dia awalnya tidak berniat untuk ruku, maka dianggap tidak sah. Begitupun pembahasan sebelumnya, seseorang ruku, tiba-tiba dia bangkit berdiri tegak. Kenapa dia bangkit berdiri tegak? Karena dia melihat ular di bawah, lalu dia berdiri. Itu tidak sah, disebut dengan i'tidal. Begitupun di dalam duduk di antara dua sujud. An la yaqsida bi raf'ihi ghairahu. Seorang yang bangkit dari sujudnya untuk duduk di antara dua sujud, dia tidak boleh memaksudkan bangkitnya dia dari sujud ghairahu selain dalam rangka apa? Duduk di antara dua sujud. Adapun bentuk yang paling sempurna ketika kita bicara tentang duduk di antara dua sujud, kata beliau, ayyukabbira wa yajlisu muftarishan iftirash. Yang pertama adalah ketika seseorang itu bangkit dari sujud, dia takbir. Ini poin yang pertama. Jadi saat dia bangkit, mengangkat kepalanya dari sujud untuk memasuki posisi duduk di antara dua sujud, ayyukabbira. Hendaknya dia takbir, wa yajlis. Kemudian dia duduk muftarishan dalam kondisi duduk iftirash. Ya, dalam kondisi duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Yaitu kita duduk di atas tumit sebelah kiri, sedangkan kaki sebelah kanan kita tegakkan dengan jari jemari menghadap kiblat. Itu iftirash. Ada iftirash, ada tawarruk, ya. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, duduknya adalah duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Kita duduk di atas tumit. Berarti bagian luar dari apa namanya kaki kita, kaki kiri, bagian luar dari kaki kiri kita apa namanya kita lipat. Ya, berada di bawah. Bagian tumitnya berada di atas dan kita duduk di atasnya. Adapun kaki kanan, ya, kita tegakkan kaki tersebut dengan kondisi jari jemari menghadap ke arah kiblat. Itu biasa disebut dengan istilah apa? Duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, ya, dan kaki kanan kita tegakkan dengan kondisi dubur menempel ke lantai. Itu tawarruk, nanti akan dibahas di duduk akhir, ya, duduk sholat yang terakhir itu duduknya tawarruk. Adapun duduk di antara dua sujud, duduknya adalah disunnahkan untuk iftirash, ya, duduk iftirash. Lalu dikatakan oleh beliau, oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal iftirashu. Adapun yang dimaksud dengan duduk iftirash, kata beliau, ayyadha zuhra qadamihi al-yusra 'ala al-ard. Yang dimaksud dengan duduk iftirash adalah seorang yang salat meletakkan kaki bagian luar di bawah. Ya, jadi seperti dilipat, kaki kirinya berada bagian atas dari kaki kiri itu diletakkan di bagian bawah dan kita duduk di atas tumit. Ya wa yajlis ala batniha, dan kita duduk di atas bagian dalam, baik itu tumit atau telapak kaki sebelah kiri. Wa yansibu rijlahul yumna wa asabi'uha ilal kiblah, dan kita menegakkan kaki sebelah kanan dalam kondisi jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Ini definisi dari duduk al-iftirash yang kita lakukan di duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Hal ini ma'asirul muslimin, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Ibnu Naqib akan diberikan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusalli lahum. Satu ketika Abu Hurairah salat, ya, melaksanakan salat dan beliau mengimami salat. Fa yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Dan beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala an, mengucapkan takbir ketika turun dan ketika naik. Baik itu turun akan ruku, turun akan sujud lagi. Ya, sebaliknya ketika beliau naik pun mengucapkan takbir. Yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Beliau takbir setiap kali turun atau setiap kali naik. Falamman sharaf qal. Tatkala salat sudah selesai, Abu Hurairah berkata, Wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini sebagai dalil atas perkataan Ibnu Naqib ayyukabbir. Jadi ketika kita akan bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, ayyukabbira. Hendaknya kita takbir. Dalilnya mana? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, beliau menjadi imam, lalu beliau takbir setiap kali turun dan takbir setiap kali naik. Turun di sini maksudnya turun untuk ruku atau turun untuk sujud. Dan beliau setiap bangkit, misalnya bangkit dari sujud, itu pun beliau mengucapkan kalimat apa? Takbir. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mensifati salatnya Rasulullah, Abu Hurairah berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud." Di antara kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau takbir tatkala mengangkat kepalanya dari tempat sujud. Tentunya untuk duduk di antara dua sujud, itu pun Nabi mengucapkan takbir. Dalam riwayat, masih riwayat Imam Bukhari dari An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, innama sunnatus shalah an tansiba rijlakal yumna wa tuthniyal yusra. Sesungguhnya di antara sunnah ketika salat engkau menegakkan kakimu yang sebelah kanan dan melipat atau menekuk kakimu sebelah kiri. Ini maksudnya duduk iftirash. Maksudnya adalah duduk iftirash. Jadi ketika kita salat lalu kita sampai di posisi duduk di antara dua sujud, duduknya adalah duduk iftirash, dan ini hukumnya adalah sunnah. Begitupun dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, ya, dikatakan bahwa qal, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa, ketika Nabi salat beliau duduk, yakni at-tashahhud, beliau duduk tasyahhud, faftarasha rijlahu al-yusra, beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya, wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi, dan menghadapkan kaki kanannya, bagian luar dari kaki sebelah kanan ke arah kiblat, alias kita menegakkannya. Itu dalil-dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ada satu dalil lagi yang beliau bawakan, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa yad'u wad'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu wad'a yadahu ya wad'a, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha sebelah kanan, wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, tangan kiri di atas paha sebelah kiri, ya, wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya, wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta, dan beliau meletakkan jempolnya di jari tengahnya. Berarti seperti ini ya. Itu nah, tapi akan dibahas nanti itu di bab masalah tasyahud. Tapi yang ingin kita ambil dari hadis ini hanyalah poin bahwa ketika duduk di antara dua sujud, tangan kanan diletakkan di atas paha sebelah kanan mendekati lutut, begitupun tangan sebelah kiri ditaruh di atas paha mendekati lutut. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, fi wasfiha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati. Nabi Muhammad itu kalau bangkit dari sujud alaihi salatu wassalam, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak sujud lagi. Beliau sujud, lalu bangkit dari sujud, beliau tidak sujud lagi. Karena kan duduknya di antara dua sujud. Setelah duduk itu masih ada sujud yang lain. Beliau tidak sujud yang kedua, hatta yastawiya jalisan. Sehingga beliau sempurna kondisi duduknya. Ini dalil atas tumakninah. Selain dalil ucapan Nabi kepada orang yang sholatnya tidak benar, Nabi berkata, summasjud hatta tatma'inna sajidan, ya summarfa hatta tatma'inna jalisan. Jadi ini adalah penguat dalil bahwa ketika kita duduk di antara dua sujud, kita harus tuma'ninah, tenang, tidak tergesa-gesa, menyempurnakan gerakannya, menyempurnakan bacaannya, dan tuma'ninah baik di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam duduk di dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud, itu semua adalah rukun. Ya, itu semua adalah rukun. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu poin-poinnya ya. Kita bangkit dari sujud, lalu kita duduk dengan tuma'ninah. Lalu kita tidak memaksudkan bangkitnya kita dari sujud kecuali untuk duduk di antara dua sujud. Dan bentuk yang paling sempurna dari duduk di antara dua sujud adalah dimulai dengan takbir. Dalilnya sudah kita bacakan. Kemudian kita duduk dengan iftirash. Itu pun dalilnya sudah kita bacakan. Yang selanjutnya adalah, وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ بِكُرْبِ رُكْبَتَيْهِ. Dan ketika sudah berada di dalam posisi duduk di antara dua sujud, kita meletakkan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri, di atas paha. Tangan kanan tentunya paha sebelah kanan, tangan kiri tentunya di atas paha sebelah kiri, kurba bi kurbi rukbataihi. Dan hendaknya tangan kita ini didekatkan kemana? Ke arah lutut. Didekatkan ke arah dengkul, ya. Itu posisinya. Mansyuratan dalam kondisi tangan kita terbentang. Tangan kita terbentang. Diletakkan di atas paha. Madmumatal asabi. Dan dalam kondisi jari jemari kita didekatkan. Dirapatkan. Ya. Itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kondisi seperti ini, yaitu kita sempurna di dalam duduk di antara dua sujud, maka hendaknya kita berdoa, Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wajburni, wahdini, warzukni, warfa'ni. Itu doanya, walaupun banyak ya, redaksinya banyak, berbeda-beda, ada Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Itu berbagai macam, apa namanya, redaksional, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang baru saja kita baca disebutkan di sini yang meriwayatkan doa ini adalah Abu Dawud rahimahullah, ya begitu pun At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain sebagainya. Itu kondisi yang sempurna. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita tentang duduk ik'a. Ya, duduk apa namanya? Al-iq'a. Wal-iq'a'u dorbani. Duduk ik'a itu terbagi menjadi dua. Ada yang diperbolehkan, disunnahkan, ada yang dilarang. Coba kita lihat jenis duduk ik'a yang diperbolehkan dan disunnahkan. Ahaduhuma. Salah satu dari dua jenis duduk ik'a adalah an yadha'a al-yataihi ala aqibaihi, yaitu ini kita bayangkan ya, karena kita tidak bisa mempraktekkan, dibayangkan saja. Jenis duduk ik'a, kalau tadi kan iftirash, itu yang paling utama. Ketika kita duduk di antara dua sujud, yang paling bagus adalah duduk iftirash. Kita duduk di atas telapak kaki sebelah kiri atau di atas tumit, kemudian kita membentangkan apa namanya bagian luar dari kaki kita. Kita lipat di bawah bagian luar kaki sebelah kiri, adapun kaki sebelah kanan bagian luarnya menghadap ke arah kiblat, berarti jari jemarinya dilipat menghadap kiblat. Itu namanya iftirash. Tetapi ada bentuk lain yang diajarkan oleh Nabi ketika kita duduk di antara dua sujud. Duduk apa itu? Duduk namanya ik'a. Bagaimana gambaran duduk ik'a? Yaitu seseorang meletakkan al-yataihi ala aqibaihi. Yaitu seseorang yang sholat, dia meletakkan, mohon maaf, dubur ya. Dubur, bukan dubur, sebenarnya apa namanya, daging ya. Daging atau lemak yang ada di dubur kita, yang kita biasa duduk di atasnya, itu kita letakkan keduanya di atas tumit. Kebayang tidak? Tumit ya, jadi tumitnya berarti di atas, sedangkan jari jemari dan bagian luar atau bagian atas dari kaki kanan dan kaki kiri kita hadapkan ke kiblat. Berarti begini ya, jadi kalau seandainya ini kita bayangkan sebagai bagian atas kaki kiri, ini bagian atas kaki kanan, maka kita duduk di atas tumitnya dengan kondisi kaki kiri dan kaki kanan bagian luarnya dihadapkan ke arah kiblat. Posisinya duduk ya, posisinya duduk, kita tegakkan kaki kanan dan kaki kiri. Kalau iftirash kan yang ditegakkan hanya kaki sebelah kanan saja. Nah, kalau ik'a yang diperbolehkan itu dua-duanya ditegakkan, baik yang kanan yang kiri dua-duanya ditegakkan dihadapkan ke arah kiblat ya. Kemudian kita duduk di atas tumit. Warukbataihi wa atrafa asabihi bil ard, kedua lututnya. Nanti ini yang membedakan antara ik'a yang dibolehkan dengan ik'a yang dilarang. Kalau ik'a yang diperbolehkan adalah lututnya menempel di tanah ya, begitupun ujung dari jari jemarinya pun menempel di tanah, maksudnya menempel di lantai ya, di tempat di mana kita salat. Wa huwa mandubun baina sajadatain, dan duduk seperti ini adalah disunnahkan ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya, duduk namanya ik'a. Dalam bentuk kita tegakkan kaki kanan dan kaki kiri. Bedanya dengan iftirash, kalau iftirash yang ditegakkan hanya kaki kanan saja. Tapi kalau ik'a yang disunnahkan, baik kanan ataupun kiri ditegakkan dan kita duduk di atas tumit itu sunnah. Ya, walakin al-iftirash afdol. Walaupun duduk iftirash itu lebih afdal, karena itu yang didawamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya, saudara-saudaraku sekalian, bolehnya melakukan ik'a dalam bentuk yang barusan kita baca adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Marwahu Tawus rahimahullahu ta'ala qala kulna libni Abbas. Satu ketika kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil iq'ai alal qadamain, terkait dengan hukum duduk di atas kedua tumit. Jadi daging yang ada di dubur kita, kita letakkan di atas kedua tumit. Faqal, maka Ibnu Abbas berkata, hiya sunnah. Duduk seperti itu adalah bagian dari sunnah. Faqulna lahu, kemudian kami bertanya kepada beliau, inna lanarahu jafa'an birrajul. Ya, kami menganggap itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki. Faqala Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyika. Enggak, ya, justru itu sunnah Nabi. Artinya Nabi membolehkannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini jenis ik'a yang diperbolehkan. Kita memasuki jenis yang kedua, ya, dari ik'a. Sedangkan yang kedua ini terlarang. Jenis yang kedua ini terlarang. Kalau ik'a yang pertama, kita duduk di atas tumit dalam kondisi kedua kakinya tegak. Saya tadi katakan bahwa mirip dengan iftirash, hanya saja kalau iftirash kan kaki kiri kita bentangkan, kita lipat, kita duduk di atasnya. Nah, kalau ik'a yang diperbolehkan, baik kiri maupun kanan sama-sama ditegakkan. Ya, berarti kita duduknya di atas tumit, itu diperbolehkan. Adapun jenis yang kedua yang dilarang adalah an yadha'a aliyataihi wa yadaihi bil ard. Seseorang yang salat meletakkan aliyataihi, kedua daging yang ada di duburnya, ya, bagian duburnya dia letakkan di lantai. Begitupun tangannya diletakkan di lantai. Berarti dubur dan tangannya diletakkan di lantai. Kita bisa bayangkan, ya. Kita, ya, seperti duduk normal, ya, bagian belakang kita ajizah bagian belakangnya itu kita letakkan di lantai dan kedua tangan pun membentang ke lantai. Wayansibu saqaihi, sedangkan kedua betisnya diangkat, jadi begini, ya, diangkat begini betisnya. Jadi bukan duduk, tetapi ditegakkan kedua betisnya. Wahadha makruhun fi kulli solatin. Dan duduk seperti ini makruh. Jadi tidak duduk di atas tumit, tidak duduk di atas kaki. Duduknya di atas lantai dan kaki kita diapakan ditegakkan ke atas. Jadi posisi tumit, posisi lutut tidak di lantai tapi di atas. Lututnya ke atas, ya. Jadi seperti orang nonton televisi. Ya, kakinya kakinya ditegakkan, jadi tidak duduk di atas kaki. Dan si dubur itu langsung duduk di atas lantai. Ini jenis ik'a yang dilarang dilakukan ketika kita sholat. Dalilnya sangat banyak di sini, di antara yang beliau bawakan adalah riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku. Wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Dan aku membenci untukmu apa-apa yang aku benci untuk diriku. La tuq'i baina sajdatain. Janganlah engkau duduk ik'a di antara dua sujud. Apa itu duduk ik'a? Duburnya ditempelkan ke tanah, ke tempat sholat, tangannya dibentangkan ke kanan ke kiri badan, kemudian kakinya ditegakkan seperti sedang nonton televisi. Jadi kakinya ditegakkan, ya, itu tidak boleh. Itu duduknya syaitan, dalam riwayat duduknya anjing. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan la taqau ik'a al kalb, janganlah kamu duduk seperti duduknya anjing. Dalam riwayat Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, hadis riwayat Imam Al-Hakim, naha Rasulullah anil iq'a fis shalah. Rasul melarang duduk iq'a di dalam salat. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam qalat wa kana yanha an uqbati syaitan. Ya. Nabi melarang kita salat dengan kondisi duduk seperti syaitan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi sahihi Muslim, ya, Imam Nawawi berkata dalam syarah sahih Muslim, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa al manhian, dan ditafsirkan oleh Abu Ubaidah dan yang lainnya bahwa iqa di sini adalah iqa yang terlarang. Adapun iqa yang diperbolehkan tadi sudah kita bahas berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, yaitu kita tegakkan kaki kanan, kita tegakkan kaki kiri, kedua-duanya kita duduk di atas tumit, yaitu diperbolehkan. Ya, bedanya antara iftirash dengan ik'a yang diperbolehkan, kalau iftirash yang ditegakkan hanya kanan saja, tapi kalau ik'a yang disunnahkan oleh Nabi, kanan dan kiri ditegakkan, kemudian kita duduk di atas tumit, karena kan ditegakkan otomatis tumitnya ada di atas. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali poin yang bisa kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, komitmen di dalam beribadah dan di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.